Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahdahu la sharika lah, wa ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman kathira. Thumma amma ba'd, kita teruskan kembali insyaallah ta'ala pertemuan kita kali ini, pembahasan kitab Adrul Bahiyyah fi Masail Fiqhiyyah lil Imam Muhammad ibn Ali Syaukani rahmatullahi taala alaihi. Insyaallah taala pada pertemuan kali ini kita akan memasuki bab yang baru, dan terakhir kita bahas tentang haddu syurbil khamr. Terakhir kita bahas itu tentang hukuman bagi minum khamr dan juga at-ta'zir. Dan insyaallah taala pada pertemuan kali ini kita masuk ke bab haddul muharib. Qala rahimahullah taala bab haddul muharib. Al-muharib juga dikatakan harabah. Secara bahasa diambil dari kata hariba, haraban, yaitu seseorang yang mengambil harta, mengambil harta semuanya. Dan secara syar'annya itu seseorang yang terang-terangan mengambil harta atau membunuh dan dinamakan al-muharib. Di sini dikatakan oleh para ulama yaitu qutta' at-tariq. Qutta' qaf ta alif ain at-tariq, qutta' at-tariq bahasa kitanya yaitu perampok. Al-muharib di sini yaitu orang-orang yang memerangi Allah Subhanahu wa ta'ala dan rasulnya, orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi ini. Dan perbuatan ini jelas bahwa perbuatan ini perbuatan yang haram, bahkan hukumannya pun berat. Hal ini sebagaimana dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-33. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan innama jazaa'u alladziina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfauna min al ard dhalika lahum hijjun fid dunya ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah, إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. Sesungguhnya hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah Subhanahu wa ta'ala dan rasulnya, وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادَ, dan membuat kerusakan di muka bumi ini, أَيُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تَقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ, yaitu dengan dibunuh, أَوْ يُصَلَّبُوا atau disalib, أَوْ تَقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ atau dipotong tangan-tangan mereka, wa rajuluhum min khilafin, dan kaki-kaki mereka secara menyilang, dipotong tangannya yang kanan dengan kaki yang kiri, silang. Atau tangannya yang kiri dipotong kaki yang dengan tangannya dengan kaki yang kanan. Au yunfauna mil arad, atau diasingkan dari negeri tempat kediamannya. Dzalika lahum khizyun fid dunya, yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia. Walahum fil akhirati adzabun adzim, dan di akhirat mereka akan mendapatkan azab yang besar. Di dalam hadis ini tentang hukuman bagi al-muharib atau qutta'ut tariq. Qutta'ut tariq, qutta' itu pemotong, at-tariq itu jalan. Bisa kita katakan begal, bisa kita katakan ngerampok. Nah, yang di sana mereka membuat kerusakan di muka bumi ini, orang yang lewat diambil kendaraannya, dibunuh orangnya. Nah, ini qutta'ut tariq, membuat resah masyarakat. Naam. Baik. Ayuqtalu, hukuman bagi mereka yaitu dibunuh. Au yusallabu, atau disalib. Au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin, atau dibunuh. Afan, atau dipotong, saya ulangi, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan. Nah, atau diasingkan. Nah, itu adalah merupakan hukuman mereka di dunia, dan hukuman di akhirat tentunya lebih besar. Walaum fil akhirati adzabun adzim. Nah, dan di sana terdapat kisah yang disebutkan oleh Bukhari dan Muslim, yaitu kisah suatu kelompok yang di mana mereka berbuat kerusakan di muka bumi ini. Kisah dari Quraniyin, yang di mana mereka tinggal di Mekah, afwan, mereka tinggal di Madinah. Saya ulangi, mereka tinggal di Madinah. Kemudian mereka sakit dikarenakan mereka tidak cocok tinggal di Madinah. Kemudian mereka mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada mereka untuk meminum susu unta dan juga air kencingnya. Kemudian ketika mereka mendatangi si penggembala unta tadi, meminta susu dan juga air kencing unta, ketika mereka sudah sehat, mereka membunuh pengembala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka bukan hanya membunuh, akan tetapi mereka pun mencuri unta-untanya, dibunuh pengembalanya, kemudian dicuri unta-untanya. Kemudian mereka kabur. Bahkan di dalam riwayat yang lain, Abu Kilabah menyebutkan, qala Abu Kilabah, fa haula'i saraku, mereka telah mencuri. Fa haula'i saraku, mereka telah mencuri. Wa qatalu, dan mereka telah membunuh. Wa kafaru ba'da imanihim, mereka telah mencuri. Wa qatalu, mereka telah membunuh. Wa kafaru, mereka telah kufur. Ba'da imanihim, wa harabullah wa rasulahu, dan juga mereka memerangi Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan hukuman yang berat bagi mereka dengan dibiarkan di tengah padang pasir, kemudian dipotong tangan dan kaki mereka secara menyilang, kemudian di wasumirat ayunuhum, dicungkil mata mereka, kemudian mereka dibiarkan di tengah padang pasir, tidak diberi makan, tidak diberi minum sampai mereka mati. Nah, dalam hadis ini yang berkaitan tentang orang-orang yang memerangi Allah Subhanahu wa taala dan juga rasulnya, bahkan telah membuat kerusakan di muka bumi ini, mereka akan mendapatkan hukuman yang berat. Mereka sudah Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kebaikan kepada mereka dengan agar meminum air susu dan juga air kencing unta, mudah mereka sehat. Seharusnya mereka berterima kasih. Akan tetapi yang mereka melakukan setelah mereka sehat, yang pertama mereka murtad, kemudian yang kedua mereka membunuh si pengembala, pengembala Nabi SAW. Yang ketiga mereka telah mencuri, sehingga berapa banyak kerusakan, berapa banyak kemungkaran yang mereka lakukan dan juga murtad. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan tidak halal darah seseorang kecuali tiga perkara, yang diantaranya yaitu seseorang yang meninggalkan agamanya. Nah, ini bukan hanya meninggalkan agamanya, dia telah membunuh dan juga dia telah mencuri. Nah, طيب kita baca ucapan Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi. Qala al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi, huwa ahad al-anwa' al-madhkura fi al-Qur'an, al-qatl aw as-salb aw qat' al-yad war-rijl min khilafin aw nafyu min al-ard. Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi menyebutkan bahwa haddul muharib, hukuman bagi orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi ini, qutta'ut tariq, perampok, yaitu ahadul anwa'il madhkura fil Qur'an, yaitu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat ke-33, yang diantaranya itu al-qatl, dibunuh. Ayuqattalu. Kemudian yang kedua as-salb, disalib. Au yusallabu, atau disalib. Au qat'ul yad warijl. Sebenarnya firman Allah Subhanahu wa taala, au tuqatta'a aydihim warjuluhum min khilafin. Dipotong tangan dan kaki mereka dengan cara menyilang. Nah, min khilafin di sini dengan cara menyilang. Kalau dipotong tangannya yang kanan dengan kakinya yang kiri. Kalau dipotong tangannya yang kiri, maka dipotong juga kakinya yang kanan. Baik. Yaf'alul imamu minha mara'a fihi salahan. Likulli man qata'a tariqan walau fil misr. Dan imam inil qadhi, imam penguasa, beliau melakukan hukuman tadi, ma ra'a fihi salahan likulli man qata'a tariqan walau fil misr. Lihat dari maslahah, likulli man qata'a tariqan, bagi mereka yang merampok di jalan, walau fil misr, walau fil misr yakni walaupun di kota, walaupun di kota. Karena kebanyakan orang yang merampok itu biasanya di daerah-daerah pedalaman. Kalau di kota jarang. Kenapa? Karena suasananya ramai. Sedangkan di pedalaman, di desa yang dimana minim dari listrik atau cahaya lampu, sepi tempatnya, sedikit menuduknya, sehingga kebanyakan qutta'ut thariq mereka beraksi di desa. Kalau di negeri Arab, di padang pasir. Di padang pasir ada yang lewat, kan gak ada yang tahu padang pasir. Ketika ada qutta'ut thariq, maka diambil semua hartanya, dibunuh orangnya. Kenapa? Padang pasir. Tidak ada warga, tidak ada penduduk, tidak ada listrik atau lain sebagainya. Tidak ada yang melihat, jauh dari penduduk. Nah, dan Imam Syaukani di sini menyebutkan, walaupun perampok itu di kota, tetap imam melakukan hukuman. Sebagaimana dalam ayat yang tadi kita sebutkan dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-33. Nah. Tayyib. Para ulama menyebutkan di sana terdapat khilaf dari firman Allah Subhanahu wa taala bahwa hukuman bagi al-muharib di sini apakah itu hukumannya litakhir, yakni litakhir memilih atau litanwi'. Litakhir di sini apakah pertama dibunuh atau disalib atau diasingkan dari tempat tinggalnya. Ada yang mengatakan bahwa di sini tanwi'. Litanwi' di sini yaitu sebagaimana dikatakan oleh para ulama, dan juga hal ini dikatakan oleh Al-Allamah Syekh Muzammil rahmatullahi taala alaih, yaitu seseorang perampok al-muharib al-qutta'ut thariq, apabila mereka membunuh korbannya dan juga mengambil hartanya, maka hukumannya perampok tadi yaitu dia dibunuh dan juga disalib. Dan juga disalib. Nah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, para ulama menyebutkan apabila perampok itu hanya membunuh saja tanpa mengambil harta, maka hukumannya cukup dibunuh tanpa disalib. Tanpa disalib. Nah. Kemudian disebutkan juga oleh para ulama, apabila perampok itu hanya mengambil harta tanpa membunuh korban, maka hukumannya yaitu dipotong tangannya dan kakinya dengan cara menyilam. Kenapa? Karena dia hanya mengambil harta saja. Mengambil hartanya saja tanpa membunuh korban. Sehingga hukumannya itu dipotong tangannya dan kakinya dengan cara menyilam. Nah. Kemudian para ulama menyebutkan apabila perampok itu dia tidak mengambil harta dan juga tidak membunuh, dia hanya menakut-nakuti saja. Nah, menakut-nakuti tapi tidak membunuh dan juga tidak mengambil harta. Dengan keadaan seperti ini para ulama menyebutkan maka hukumannya yaitu yunfauna minal ard, yaitu diasingkan dari negeri tempat tinggalnya. Nah, karena para ulama menyebutkan bahwa au di sini yaitu litanwi'. Litanwi' ini di sini dilihat apa yang telah dia lakukan. Kalau misalkan dia membunuh dengan mengambil harta, maka hukumannya pun lebih besar. Sedangkan apabila dia hanya membunuh saja tanpa mengambil harta, maka perinciannya sebagaimana yang tadi kita sebutkan. Wallahu taala a'lam. Baik. Qala al-Imam Syaukani rahimatullahi taala alaih, Yaf'alul imam minha ma ra'a fihi salahan li kulli man qata'a tariqan walau fil Misr idza kana qad sa'a fil ardi fasada. Imam dia melihat, menghukum mana di mana ada maslahahnya bagi mereka yang merampok di jalan walaupun fil Misr, walaupun di kota. Idza kana qad sa'a fil ardi fasada, apabila dia telah berbuat kerusakan di muka bumi ini. Karena ini adalah merupakan penyakit meresahkan, yang di mana orang ketika akan berjalan pada malam hari ada rasa ketakutan. Kenapa? Nanti ada begal. Begal di sini dia tidak menganiaya korbannya tanpa melihat siapapun, baik lelaki ataupun wanita, tua ataupun muda, atau dan bahkan mereka akan membunuh semuanya, mengambil hartanya kemudian membunuh semuanya. Nah, ini berbuat kesalahan sehingga hukuman pun berat, juga sama halnya sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kelompok Quraniyin. Nah, qala al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi fa in taba qabla al-qudrati alaihi saqata anhu dhalik. Dikatakan oleh Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi, fa in taba, apabila al-muharib di sini, perampok di sini yang berbuat kerusakan ini, mereka taubat qabla al-qudrati alaihi, qabla qudratu alaihi, yaitu sebelum ditangkap dia bertaubat, sebelum ditangkap dia bertaubat, saqata anhu dhalik, maka hukumannya saqata anhu, tidak ada hukuman baginya. Kenapa? Telah bertaubat sebelum ditangkap. Nah, di sini sebutkan qabla al-qudrati alaihi, sebelum ditangkap. Sebelum ditangkap mungkin dia merasa bersalah, nah, sehingga dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini disebutkan saqata anhu dzalik. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dari surat Al-Maidah setelah ayat dari yang tadi kita sebutkan. Berarti setelahnya itu yaitu ayat yang ke-34. Nah, ayat yang ke-34 setelah ayat dari hukuman bagi al-muharib, Allah Subhanahu wa taala berfirman, illal ladzina tabu min qabli an taqdiru alaihim fa'lamu annallaha ghafurur rahim. Naam. Kecuali bagi orang-orang yang bertaubat sebelum kamu dapat menguasai mereka, sebelum kamu dapat menguasai mereka, yaitu sebelum kau menangkap mereka. Nah, kalau sudah tertangkap, sudah masuk ke pengadilan, maka berbeda hukumnya. Kenapa? Pengadilan yang menghukuminya. Nah, berbeda dengan apabila belum ditangkap, kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di sini sebutkan ilal ladzina tabu min qabli an taqdiru alaihim fa'lamu, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan juga Maha Penyayang. Nah, kalau sudah tertangkap, sudah masuk ke, sudah sampai ke pengadilan, maka hukuman diberlakukan. Nah, kenapa? Sudah tertangkap. Biasanya maling, perampok itu kalau belum tertangkap dia akan terus melakukan perampokan. Kalau sudah tertangkap, digebukin massa dan sebagainya, minta ampun, ampun, minta maaf dan sebagainya. Sudah tertangkap, apa manfaatnya seseorang apabila sudah tertangkap. Nah, berbeda dengan apabila dia belum tertangkap, nah, masih bebas keluar sana, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di sini disebutkan oleh Imam Syaukani rahmatullahi taala alai, fa in taba qabla al-qudrati alai saqata anhu dhalik. Saqata anhu dhalik yaitu tidak ada hukuman. Naam. Taba Allah alaihi. Allah Subhanahu wa taala ghafurur rahim. Baik. Dan apabila masih ada hubungan dengan Bani Adam, maka seperti mencuri lain sebagainya, maka kembalikan barang yang dicurinya. Karena syarat dari bertaubat seseorang yang ketika masih ada kaitannya dengan Bani Adam, kembalikan. Nah, sama seperti seorang yang dia mencuri, taubat. Nah, apakah terima taubatnya? Lihat syarat-syarat dari taubat apa saja. Kalau ada kaitannya dengan Bani Adam, selesaikan. Dia telah mengambil hartanya, kembalikan hartanya. Maaf, saya telah berbuat kesalahan. Ternyata saya selama ini berbuat salah. Saya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya telah mencuri barangmu. Saya kembalikan ini barangnya. Mohon untuk dimaafkan. Nah, kembalikan barangnya. Nah, kalau misalkan barangnya sudah tidak ada dan sebagainya, dia berusaha untuk mengembalikannya. Nah, taala alam. Baik, kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Insyaallah taala kita akan teruskan kembali pembahasan kita pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.